Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحماني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan kajian ilmiah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan risalah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah yang diberi judul dengan As-Sayru ilallah wad-daril akhirah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan satu sifat yang ada pada diri orang-orang yang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat. Satu sifat mereka diantaranya adalah mereka senantiasa menjauhi jalan-jalan yang jelek yang bisa mencelakakan mereka dan kemudian mereka menuju jalan yang penuh dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Penting sekali bagi kita mengetahui sifat-sifat mereka agar harapannya kita bisa mengikuti apa yang telah mereka lakukan. Karena pada dasarnya kita semua dalam hidup di dunia ini sedang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat. Dan tentu cita-cita kita adalah mendapatkan keselamatan. Selamat di dunia dan selamat sampai di akhirat nanti. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sifat yang kedua disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, fahumul ladzina akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan seluruh amalannya. Yang mereka tuju hanya Allah. Mendapatkan ridha Allah. Mutasyarri'ina bisyir'atil imani. Dan mereka beramal sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau kita simpulkan sudah tergambar. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ciri dari orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat adalah amal mereka selalu dibangun di atas keikhlasan. dan amal mereka selalu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mutaba'ah. Karena amalan yang seperti itulah yang akan sampai ke hadapan Allah dan akan menyampaikan pelakunya ke negeri akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Makanya para ulama mengatakan seperti yang kita ketahui semua, syarat diterima amalan itu yang pertama adalah al-ikhlas. Amalan yang dilakukan betul-betul murni mengharap ridha Allah dan untuk Allah. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Amalan yang dilakukan memang ada dasarnya, sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Hanya kepada Allah lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, amalan-amalan yang baik. Kalau ditanyakan yang disebut amalan baik itu apa, ya kembali ke sini. Amalan yang dilakukan dengan dasar keikhlasan dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlasahu wa aswabahu. Kalau kata Fudail bin Iyad, yang paling ikhlas dan yang paling benar, yaitu yang mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Abdul Rahman As-Sa'd rahimahullah kemudian mengatakan hatanil qa'idatani wa huma al-ikhlasu wal mutaba'atu. Inilah dua kaidah. Dua kaidah yang dipegangi oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat, yaitu al-ikhlasu wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Qala syartun likulli ibadatin zahiratin wa batinah. Keduanya adalah merupakan syarat untuk setiap ibadah, baik yang lahir maupun yang batin, ibadah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ibadah yang tidak nampak itu ibadah-ibadah hati seperti tawakal, mahabbah, kecintaan dan yang lainnya. Qala fa kullu amadin la yuradu bihi wajhullah fa huwa batilun. Setiap amalan yang tidak diinginkan darinya atau yang tidak dimaukan dengannya wajah Allah, keriduan Allah, fa huwa batilun, maka amalan itu amalan yang batil. Sebagus apapun amalan tersebut. Bahkan sekalipun amalan itu sudah sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ditujukan kepada Allah dan kalau tidak dalam rangka mengharap wajah Allah, yakni keriduan Allah, maka amalan tersebut tetap batil. Jadi harus yuradu bihi wajhullah. Yang dimaukan dari amalan itu adalah wajah Allah. Harus seperti ini. Kalau tidak, batil. Wa kullu amalin la yakunu ala sunnati Rasulillah fahuwa mardud. Dan setiap amalan yang tidak berada di atas sunnah Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Kalau tidak ikhlas, batil. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak mutaba'ah kepada Rasul, tertolak. Ya. Amalan kebanyakan manusia itu belum memenuhi kedua hal yang disebutkan di sini, ikhlas dan mutaba'ah. Ada yang hanya ikhlas saja, mutaba'ahnya tidak ada. Ada juga yang sebaliknya. Mutaba'ah ada, tapi ikhlas tidak ada. Dan yang seharusnya ikhlas ada, mutaba'ah juga ada. Karena amal tanpa ikhlas batil, amal tanpa mutaba'ah apa? Tertolak. Itu kaidahnya. Ya. Qala fa idza ijtama'a lil 'amali al ikhlas lil ma'budi wa huwa an yurada bil 'amali wajhullah wahdah wal mutaba'atu lir rasul wa huwa an yakuna al 'amalu qad umira bihi fa hadha huwa al 'amalul maqbul. Fa idza ijtama'a lil 'amali al ikhlasu, maka jika terkumpul dalam sebuah amalan itu ada keikhlasan kepada yang diibadahi atau kepada Allah, di mana amal tersebut dimaukan dengannya wajah Allah, dan ada mutaba'ah kepada Rasul, dalam artian amalan tersebut memang sudah ada perintahnya dari Rasul, fahadha huwal amalul maqbul, maka inilah yang disebut dengan amal yang diterima. Ya. Kalau amal itu di dalamnya mengandung keikhlasan kepada Allah dan juga mengandung mutaba'ah kepada Rasulullah, maka inilah amal yang disebut dengan amal maqbul. Jadi kalau begitu, amal itu ada tiga macam. Yang pertama, amalun batilun, amal yang batil. Amal yang batil adalah amal yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ini batil. Yang kedua, amalun mardudun, amalan yang tertolak. Amalan yang tertolak itu amalan yang tidak ada mutaba'ah di dalamnya, enggak sesuai dengan sunnah Rasul. Yang ketiga, amalun maqbul, amal yang diterima. Amal yang diterima yang terkumpul di dalamnya dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Ini sebenarnya perkara yang sangat mendasar. Mendasar dalam artian seluruh kaum muslimin itu harus tahu, supaya semangatnya tidak hanya beramal saja, ya, tapi juga harus memperhatikan bagaimana kualitas amal yang dilakukan. Apakah sudah terpenuhi di dalamnya dua hal ini atau tidak. Ikhlas dan mutaba'ah dalam sebuah amal enggak bisa dipisahkan. Ikhlas saja tidak cukup, mutaba'ah saja juga tidak cukup. Harus terkumpul dua-duanya. Ya. Baik, selanjutnya. Sifat yang ketiga sekarang. Qala wa humul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja'i wal khaufi lidayani. Mereka orang-orang yang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat adalah orang-orang yang membangun tangga perjalanannya antara roja, harapan, dan khauf, rasa takut, lidayani, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah satu-satunya yang akan membalas dan memperhitungkan setiap amalan. Ini sifat yang ketiga. Perjalanan mereka ada di antara roja dan khauf, harapan yang besar kepada Allah, dan rasa takut yang juga tidak kalah besarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa perjalanan mereka itu ada di antara roja dan khauf kepada Allah? Jawabannya adalah karena mereka yakin betul kalau yang akan membalas sebuah amalan, yang akan memperhitungkan sebuah amalan itu hanya Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan Maliki Yaumiddin, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merajai Yaumiddin, hari pembalasan. Ya. Allah akan membalas setiap amalan, Allah akan membalas setiap aktivitas yang dilakukan. Maka orang-orang yang benar dalam perjalanan yang menuju Allah dan akhirat, mereka berjalan di antara roja dan khauf. Qala aisaru fi jami'i umurihim mustashabina wa mulazimina lil khaufi war raja. Mereka berjalan dalam segenap urusan-urusannya ditemani dan disertai dengan rasa takut dan harapan. Rasa takut dan harapan. Wadhalika anna lahum nadhran. Yang demikian itu karena mereka punya pandangan. Ay nadhrun ila anfusihim wa taqsirihim fi huquqillah yukhdhitu lahumul khauf. Maksudnya mereka melihat kepada keadaan diri mereka dan kekurangan mereka dalam menunaikan hak-hak Allah, yang dengan itu kemudian memunculkan rasa takut dalam diri mereka. Wa nadhrun ila minanillahi alaihim wa ihsanihi ilaihim yuhdithu lahumur raja. Kemudian mereka melihat anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga muncullah dalam diri mereka roja, harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanyakan dari mana munculnya rasa takut kepada Allah, jawabannya adalah dari perasaan kurang dalam menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Kalau kita selalu merasa kurang dalam menunaikan apa yang menjadi hak Allah, maka akan muncul dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Dan ini akan memberikan motivasi kepada kita untuk berusaha terus menunaikan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi hak Allah. Ini manfaat dari adanya rasa khauf. Kalau tidak ada khauf, bahaya. Terlalu percaya diri. Merasa cukup. Merasa puas dengan apa yang telah diamalkan. Merasa bahwa ibadah yang dilakukan sudah sempurna. Ini keliru. Kita harus memiliki perasaan bahwa ibadah yang kita lakukan ini kurang, sehingga kita akan terus melakukannya dan tidak berhenti. Karena ketika kita merasa kurang, itu akan muncul rasa takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari mana munculnya harapan yang besar kepada Allah? Munculnya harapan yang besar kepada Allah itu adalah dari karunia yang Allah berikan dan kebaikan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dari rahmat Allah. Kalau kita mengingat rahmat Allah, muncul harapan. Harapan yang besar kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau kita mengingat azab, hukuman Allah, maka akan muncul rasa takut. Ya. Maka orang yang hidup di antara rasa khauf dan raja itu akan seimbang. Akan seimbang, tidak berat sebelah. Tidak menitik beratkan kepada rasa takut sehingga membuat putus asa. Tidak juga terlalu menitik beratkan kepada apa? Roja, harapan. Sehingga tidak membuat lalai. Orang kalau terlalu menitik beratkan kepada rasa takut, ini akan hidupnya akan selalu dihantui dengan kecemasan. Hidupnya akan selalu dihantui dengan kecemasan yang pada akhirnya putus asa. Percuma melakukan ibadah. Akhirnya akan begitu. Dan sebaliknya orang kalau menitik beratkan kepada rasa harapan yang besar kepada rahmat Allah, ini akan membuatnya lalai. Terus melakukan dosa. Terus melakukan pelanggaran kepada Allah. Kenapa? Karena punya harapan Allah pasti bakal mengampuni dosa. Tapi kalau seimbang, maka seseorang akan berusaha melakukan ibadah kepada Allah tanpa berhenti, ya, dan selalu optimis ibadah yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berhati-hati dari melakukan pelanggaran kepadanya. Qala wa aydhan yanzuruna ila sifatil 'azamati wal jalal. Mereka juga melihat kepada sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hikmati wal 'adli. Melihat kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yakhafuna 'ala anfusihim min tarattubi athariha. Sehingga mereka merasa takut akan diri-diri mereka, ya, dari dampak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung tadi. Mereka takut melakukan pelanggaran dan dosa. Wa yanzuruna ila sifatir rahmah wal jaud wal karam wal ihsan. Fayarjuna ma taqtadhi. Mereka selain itu juga melihat kepada sifat-sifat Allah ar-rahmah, sifat rahmat Allah, kemudian kedermawanan, kemuliaan, kebaikan, sehingga mereka berharap dari kandungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Fa in fa'alu hasanatan jama'u bainal khaufi war raja. Kalau mereka mengerjakan kebaikan, maka jama'u bainal khaufi war raja. Mereka satukan di dalamnya perasaan takut dan harapan. Fayarjuna qubulaha wa yakhafuna raddaha. Mereka berharap agar kebaikan itu diterima dan ada perasaan khawatir jika kebaikan tadi ditolak. Ini kalau melakukan kebaikan. Ya. Ada harapan kebaikan tersebut diterima sehingga optimis, semangat. Dan ada rasa takut. Kalau-kalau kebaikan yang dilakukan itu ditolak sehingga akan bersungguh-sungguh memperbaiki kualitas kebaikan yang dilakukannya. Jadi amalannya tidak serampangan. Amal kebaikannya tidak ngawur. Betul-betul terjaga. Karena ada perasaan takut kalau amal ditolak. Jadi berusaha memperbaiki kualitasnya. Namun di samping itu ada harapan, tetap optimis. Ini yang memberikan dorongan semangat untuk mengerjakan apa? Amal. Qala wa in amilu sayyi'atan, dan sebaliknya kalau mengerjakan keburukan, khafu min iqabiha, mereka takut dari hukumannya. Wa rajau maghfirataha, namun tetap berharap dari ampunannya. Kalau jatuh dalam keburukan, kejelekan, takut akan hukuman Allah. Ya. Tapi tetap berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian membuat mereka bangkit. Ketika jatuh, tidak semakin terpuruk. Ketika melakukan kesalahan, tidak terus-terusan berada di atas kesalahannya. Tapi segera bangkit, segera bertaubat, segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena takut siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Takut dari siksanya Allah. Sehingga mereka tinggalkan dosa yang dikerjakannya, kejelekan yang dikerjakannya. Kemudian bertobat kepada Allah karena memiliki harapan Allah akan mengampuni dosa. Nah ini. Sekali lagi, kalau mengerjakan kebaikan, mereka satukan di dalamnya rasa takut dan harapan. Berharap agar kebaikan yang dikerjakan itu diterima, dan selalu ada perasaan takut kalau kebaikan yang dikerjakan tertolak. Sehingga memperbaiki kualitas kebaikan yang dikerjakannya dengan terus optimis dan semangat mengerjakannya. Dan kalau mengerjakan hal yang buruk, takut akan siksanya. Sehingga tidak terus-terusan hal yang buruk itu dikerjakan. Karena ingat, takut ada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Warajau maghfirataha, segera kembali bertaubat kepada Allah. Karena yakin Allah akan memberikan apa? Ampunan. Bifadlillah, dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa sekali rasa khauf dan roja kalau sudah tertanam dalam diri kita. Ini akan menjaga kita. Ini akan melindungi kita. Menjaga dan melindungi kita dari kesalahan dan dosa. Dan memberikan motivasi kepada kita untuk terus melakukan hal yang terbaik dan amal soleh. Seimbang kan? Nah. Sampai Imam Ibnu Qayyim itu memberikan perumpamaan seperti dua sayap burung, khauf dan roja ini. Dimana dengan kedua sayapnya burung itu bisa terbang ke arah mana yang diinginkannya dengan seimbang. Berarti kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik kalau di kanan dan kiri kita ada khauf dan roja. Seimbang. Tidak terlena ketika ada dalam kebaikan. Dan tidak putus asa saat jatuh dalam kejelekan. Ketika dalam kebaikan, tidak kemudian bangga diri, merasa sudah sempurna kebaikan yang dikerjakan hingga akhirnya lalai. Saat jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, tidak terus-terusan ada di dalamnya. Tapi segera kembali kepada Allah karena ingat ada hukuman yang menanti, yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi penting sekali kita menanamkan rasa takut kepada Allah dalam kehidupan kita dan juga penting menanamkan harapan yang besar kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fahum bainal khawfi warraja yataraddadun. Mereka, orang-orang yang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat, bainal khawfi warraja yataraddadun. Bolak-balik antara khauf dan roja. Terus itu. Kadang khauf ketika melakukan kesalahan, kadang dengan roja, harapan saat melakukan kebaikan. Terus yataraddadun bainal khawfi warraja. Mondar mandir antara khauf dan roja. Wa ilaihima daiman yafza'un. Kepada keduanya, kepada khauf dan roja, mereka selalu bersandar. Wa minhuma fi amri sayrihim mutaraddidun. Dan dari keduanya, perjalanan mereka diawali silih berganti. Ya. Dari keduanya, dari khauf dan raja, perjalanan mereka diawali secara silih berganti. Kadang khauf, kadang raja, kadang khauf. Disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Namanya manusia, tidak ada yang maksum, rentan melakukan kesalahan, ya. Makanya harus ada rasa khauf dan juga roja, silih berganti kedua hal ini, ya. Mengawali setiap perjalanan. Faulaika alladzina ahrazu qasabas sadqi, maka kata Syekh, merekalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi. Mereka tidak berhenti beramal terus. Dan mereka selalu berusaha meninggalkan dosa, maksiat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat yang ketiga. Berikutnya sifat yang keempat. Qala wahumul ladhina mala'al ilahu qulubahum biwadadihi wa mahabbatir rahmani. Orang-orang yang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat adalah mereka-mereka yang mala'al ilahu qulubahum. Hati-hati mereka, mereka penuhi dengan Allah. Penuhi dengan Allah. Mengingat Allah terus. Biwadadihi wa mahabbatir rahmani, diantaranya dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuh hatinya dengan Allah. Di antaranya dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi al-manzilatu wahiyal manzilatul mahabbah hiya aslul manazil kulliha. Kata Syekh, kedudukan mahabbah, kecintaan ini adalah merupakan dasar dari semua perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Perjalanan tersebut dimulai dari rasa cinta kepada Allah. Ketika perjalanan diawali dengan rasa cinta kepada Allah, maka perjalanan ini benar-benar akan menuju Allah. Kenapa? Karena Allah yang dicinta. Sebagaimana kita mencintai sesuatu ada di satu tempat, maka tentu kita akan melakukan perjalanan ke sana. Iya enggak? tentu akan melakukan perjalanan ke sana. Kita enggak akan melakukan perjalanan yang lain. Enggak akan belok kanan dan kiri, tapi kita akan menuju kepada satu tempat yang di situ ada sesuatu yang kita cintai. Makanya disebutkan di sini bahwa kecintaan adalah dasar setiap perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Ketika kita melakukan ibadah saja, ibadah tersebut tidak akan terwujud kalau tidak ada rasa cinta kepada yang diibadahi. Makanya para ulama mengatakan bahwa mahabbah, kecintaan itu termasuk salah satu dari rukun ibadah. Kalau tadi kita singgung syarat diterimanya apa? Amal. Ada juga yang disebut dengan ruknul ibadah. Rukun ibadah. Ya, sesuatu yang harus ada dalam ibadah. Satu di antaranya adalah mahabbah, kecintaan. Terus yang dua lainnya mana? Yang dua lainnya adalah yang barusan kita bahas. Apa? Apa yang kita bahas sebelumnya? Khauf dan roja. Roja dan khauf. Jadi tiga. Khauf, roja, dan mahabbah. Itu rukun ibadah. Beda ya antara syarat diterimanya ibadah dengan rukun apa? Ibadah. Qala wa minha tansha'u jami'ul a'mali as-salihah. Dari rasa cinta atau dari kecintaan inilah seluruh amal soleh dibangun. Tumbuh. Ya. Wal a'malin nafi'ah. Demikian juga dari kecintaan inilah tumbuh amalan-amalan yang bermanfaat, amalan-amalan yang baik. Wal manazilil 'aliyah, dan kedudukan yang tinggi. Qala wa ma'nal mahabbah, adapun makna dari kata mahabbah, kecintaan, adalah ta'alluqul qalbi bil mahbub. Keterikatan hati dengan yang dicinta. Keterikatan hati dengan yang dicinta. Waluzumul hubbi lil qalbi, dan menetapnya rasa cinta di dalam hati. Menetapnya rasa cinta di dalam hati. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, itu ibadatul qalbi. Ibadah apa? Hati. Karena cinta itu soal hati. Bukan sebatas yang diucapkan di lisan. Berapa banyak orang lisannya mengucapkan aku mencintaimu, tapi hatinya tidak demikian. Ya. Bisa saja seseorang mengatakan aku mencintaimu, itu hanya sekedar menghibur supaya tidak sedih yang dimaksud. Tapi sebenarnya hatinya enggak. Ya. Makanya cinta itu soal hati. Kecenderungan soal hati. Enggak bisa ditebak. Kalau hanya sekedar melalui ucapan lisan, benar atau tidak, enggak bisa ditebak. Makanya kalau menggombal itu keahlian lisan, bukan keahlian hati. Ya. Kalau menggombal itu keahlian apa? Lisan. Wah, bla bla bla bla bla, bilang begini, bilang begitu, gombal. Hatinya belum tentu begitu. Dan gak ada seorang pun yang bisa meraba hati seseorang. Apa yang ada di dalam hatinya? Gak ada. Hanya Allah yang tahu. jadi kecintaan itu artinya ketergantungan hati kepada yang dicinta dan menetapnya rasa cinta di dalam hati. Fala tanfakka anhu, rasa cinta ini enggak akan pernah bisa lepas dari hati. Wa hiya taqtadhi min sahibiha al-inkifab amma yakrah al-habib. Nah, rasa cinta ini akan menuntut pemiliknya menahan diri dari melakukan hal yang tidak disukai oleh yang dicintainya. Makanya wajar kalau ada bahasa cinta butuh pengorbanan. Memang betul. Karena kita butuh berkorban untuk mewujudkan benar dan tidaknya cinta kita. Ya. Harus ada pengorbanan. Kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang enggak disukai oleh orang yang kita cintai. Kita punya kekasih. Kita akan nurut, kita akan melakukan segala hal yang dia sukai, kan? Enggak mungkin kita melakukan sesuatu yang justru dia benci. Bukan cinta namanya. Bohong. Kalau kita cinta, kita akan manut kepada yang kita cintai. Kita kalau sudah cinta kepada satu barang saja, misalnya, kita rela mengeluarkan uang demi untuk memilikinya. Enggak berpikir, walaupun harganya mahal. Enggak berpikir soal harga. Nah, ini dahsyatnya rasa cinta. Orang-orang yang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat, hatinya itu dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan mereka diawali dari rasa cinta. Sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat benci Allah. Enggak akan melakukan pelanggaran kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang dicintainya. Akan selalu manut, nurut, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin tergambar kepada kita, oh memang iya. Cinta itu rukun dari ibadah. Kita mau melakukan ini dan itu, perintah, meninggalkan larangan, itu karena memang ada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa cinta ini sekali lagi menuntut pemiliknya menahan diri dari melakukan hal yang tidak disukai oleh pihak yang dicintainya. Kalau rasa cintanya kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk menahan diri dari melakukan hal yang dibenci oleh Allah, hal yang tidak disukai oleh Allah. Wal mubadaratu ila ma yurdhihi biqalbin munsharihin wa sadrin rahibin, dan akan bersegera melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dengan hati yang lapang dan dada yang tenang. Tulus. Segera melakukan segala hal yang diridhoi oleh yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biqalbin munsyarih, dengan hati yang lapang, wasadrin rahib, dada yang lega, saat melakukan ibadah itu benar-benar tenang, nyaman, tanpa tekanan, ya. Karena suasana hati sudah nyaman. Fa idza takallama takallama billah. Kalau berbicara, maka berbicara dengan pembicaraan yang baik. Pembicaraan yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sakata sakata lillah. Kalau diam, maka diamnya pun karena Allah. Diam dalam sesuatu yang mengandung ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa in taharraka falillah. Kalau bergerak, maka ini juga dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Wa in sakana falahu. Kalaupun menahan diri, maka juga untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbicara, diam, melakukan gerakan, kemudian menahan diri, semuanya dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.